Johnny, oh sungguh menawan hati. Pertama kau juga yang terakhir. Thank you. Jagalah

hitam sampai yang memakai sorban dari yang berkulit putih sampai yang bermata sipit. Yang memakai sorban dari yang berkulit putih.